إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu tiga adab dari adab-adab dalam ibadah puasa, yaitu menyegerakan atau mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka, dan yang terakhir yaitu ketika berbuka hendaknya dia berbuka dengan rutab, apabila tidak ada maka dengan tamr, dan apabila tidak ada maka dengan meminum air, yaitu air putih yang dimaksud. Dan setelah itu kita sudah masuk ke dalam pembahasan mengenai sholat tarawih dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tarawih, yang insya Allah akan kita ulangi terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di awal pembahasan. Qala hafizahullahu ta'ala, i'lamu waffaqanillahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian. Anna mimma syara'ahu lakum nabiyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadzal asyhril mubarak. Bahwa termasuk perkara yang disyariatkan oleh Nabi petunjuk, yang membawa petunjuk yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang berbarakah ini, salat tarawih, yaitu salat tarawih. Wa hiya sunnatun muakkadatun, dan salat tarawih tersebut hukumnya adalah sunnah yang muakkadah, ditekankan untuk dijaga dan dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Qala summiyat tarawihu لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات. Dan dinamakan dengan tarawih karena dahulu manusia ketika melakukan sholat tarawih tersebut beristirahat setiap 4 rakaat, yang sudah dijelaskan kemarin dan sudah kita bacakan catatan kakinya, bahwa yang dimaksud beristirahat setiap 4 rakaat, ya, bukan berarti dengan melakukan 4 rakaat dengan satu salam. Namun 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat lagi kemudian salam, ya. Baru setelah itu duduk terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak, baru melakukan 2 rakaat, 2 rakaat lagi, ya. 2 rakaat salam kemudian langsung naik, 2 rakaat lagi kemudian salam, kemudian duduk untuk istirahat lagi sebelum melakukan witir. Nah, Maka ini asal kata tarawih, ya, yaitu dikarenakan mereka dahulu, ya, melakukannya dengan istirahat. Ya. Tarawih dari kata tarwih, nah, yaitu ada istirahat pada sholat tersebut, tidak dilakukan terus menerus, ya, setelah salam langsung naik, setelah salam lagi naik lagi, bukan. Setiap 4 rakaat, ya, dilakukan duduk terlebih dahulu untuk beristirahat. Qala li'annahum kanu yutiluna shalah, karena dahulu mereka memanjangkan sholat. Mengapa mereka membutuhkan istirahat? Karena mereka memanjangkan sholatnya sehingga sholat tersebut menjadikan mereka lelah, butuh untuk istirahat terlebih dahulu. Qala wa fi'luha jama'atan fil masjidi afdal, dan melakukan sholat tarawih tersebut secara berjamaah di masjid ini lebih afdal. Lebih afdal daripada sholat sendiri atau melakukannya secara berjamaah tapi di rumah. Yang lebih afdal melakukannya secara berjamaah di masjid. Qala faqad shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid ya layali thumma ta'akhkhara 'an sholati bihim khaufan min an tufrad 'alaihim. Maka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sholat ini, sholat tarawih dengan para sahabat di masjid pada beberapa malam. Nanti akan disebutkan hadisnya. Kemudian beliau tidak hadir ketika sholat tersebut, ketika waktu sholat tarawih pada malam yang setelahnya, dikarenakan khawatir akan diwajibkan atas mereka sholat tarawih tersebut. Qala kama thabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzat lailah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam. Wa shalla bi salatihi nasun, dan ikut bersama beliau beberapa orang melakukan salat berjamaah bersama beliau. Nah, karena pada asalnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sholat malam di rumahnya, ya, yaitu di ruangan yang beliau sediakan bagi masing-masing istrinya. Beliau sholat di ruangan tersebut atau di rumah tersebut, ya, bukan di masjid. Ya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di masjid, yaitu sholat malam, ya. Bukan sholat isya, namun setelah sholat isya, nah, pada suatu malam beliau keluar untuk melakukan sholat malam di masjid. Akhirnya ada beberapa orang yang ikut sholat bersama beliau. Qala thumma shalla min al-qabilati wa kathura an-nas. Kemudian beliau pun melakukan sholat malam tersebut di masjid sekali lagi pada malam setelahnya, dan manusia bertambah banyak. Yang pada malam sebelumnya yang ikut bersama beliau hanya beberapa orang, pada malam setelahnya, ya, mungkin karena memang tersebar berita, ya, maka bertambah banyak para sahabat yang ikut berjamaah bersama beliau melakukan sholat malam di masjid. Qala thumma jitama'u minal lailati tsalitsati aw rabi'ah. Kemudian mereka pun berkumpul, yaitu manusia, para sahabat berkumpul pada malam yang ketiga atau malam yang keempat. Falam yakhruj ilaihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar melakukan salat bersama mereka. Ditunggu-tunggu oleh mereka, oleh para sahabat pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, beliau tidak keluar, ya. Pada malam yang pertama beliau memang pada asalnya keluar salat sendirian, kemudian diikuti beberapa orang. Pada malam yang setelahnya, ya, diikuti orang-orang yang lebih banyak lagi. Nah, pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, ya, beliau ditunggu oleh manusia namun tidak keluar. Berarti beliau melakukannya, ya, dua kali atau tiga kali, ya. Karena di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada malam yang ketiga atau malam yang keempat. Bisa jadi malam yang ketiga atau malam yang keempat. Ini adalah keraguan dari orang yang meriwayatkan, ya, perawi daripada hadis ini. Jadi kesimpulannya beliau melakukan sholat malam bersama para sahabat di masjid 2 malam atau 3 malam. Qala falamma asbaha qala, maka ketika sudah pagi hari beliau berkata, bersabda kepada para sahabat, qad ra'aitu alladhi sana'tum, sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan, yaitu kalian menunggu aku tadi malam. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum, maka tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar menuju kalian untuk melakukan salat, kecuali bahwa aku khawatir salat ini akan diwajibkan, dijadikan fardu atas kalian. Nah, karena apabila dilakukan terus menerus, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tersebut. Maka karena kekhawatiran tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada para sahabat pada malam yang ketiga atau malam yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa dzalika fi Ramadan. Kejadian tersebut ada pada bulan Ramadan. Qala wa fa'alaha sahabatuhu min ba'dihi. Dan yang seperti ini, salat tarawih, salat malam berjamaah pada bulan Ramadan dilakukan oleh para sahabat sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqatha ummatuhu bil qabul, dan umat beliau menerima contoh tersebut dan melakukan apa yang dilakukan berupa salat tarawih berjamaah, ya, ini diterima oleh para atau diterima oleh umat Islam, ya, tidak ada yang menolaknya. Jadi wariskan turun temurun dan diamalkan terus menerus dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Kaum muslimin senantiasa melakukan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini juga menunjukkan bahwa berjamaah di masjid, ya, ketika melakukan sholat tarawih ini lebih afdal. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang berdiri bersama imam, yaitu sholat bersama imam, sampai imam tersebut selesai dari sholatnya, akan dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang selain keduanya. Artinya ketika seorang sudah melakukan sholat tarawih di masjid bersama jamaah, maka hendaknya disempurnakan, ya, jangan ditinggal di tengah-tengah sholat, belum selesai sholat dia keluar, ya, tidak melanjutkan sholat bersama imam. Hendaknya dia sempurnakan, karena apabila dia sholat dengan sempurna bersama imam, dia akan mendapatkan pahala besar, ya, yaitu sholatnya akan dinilai seperti sholat semalaman, ya, sholat sepanjang malam. Ini adalah yang pahala yang besar tentu saja. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang melakukan qiyam, melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Nah, maka ini termasuk keutamaan dari salat tarawih tersebut. Hendaknya kita melakukan salat tarawih tersebut sepanjang bulan Ramadan, ya. Karena disebutkan di sini man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan, yaitu pada seluruh bulan Ramadan tersebut, tidak terlewatkan satu malam pun, ya, tidak terlewatkan satu malam pun. Nah, Dengan apa? Dengan keimanan. Kita mengimani bahwasanya memang ini adalah suatu yang disyariatkan, termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada rasa berat dalam diri kita. Ya. Jangan kita mengatakan sholat ini kok lama sekali, kok berat sekali, ya panjang sekali. Ya. Tidak. Tetap kita berikhtisab mengharapkan pahala dari setiap rakaat yang kita lakukan, ya, walaupun kita melakukannya ya, dengan mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, ya, tentu semuanya akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedepankan rasa ikhtisab dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan keutamanya, yaitu apa? Ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala fa hiya sunnatun sabitatun la yanbaghi lil muslimi tarkuha. Maka ini adalah sunnah yang tetap yang sudah dipastikan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Nah, maka hendaknya kita melakukan salat tarawih ini sepanjang malam, yaitu pada setiap malam pada bulan-bulan Ramadan. Nah, maka dari apa yang sudah dibacakan kita mengambil kesimpulan bahwa sholat tarawih yang paling afdol yaitu berjamaah di masjid bersama imam, ya, dari awal sampai akhirnya. Ya, jangan kemudian meninggalkan imam pada rokat yang ke-8 karena kita melihat imamnya sholat 23 rokat dan kita tidak memandang itu adalah suatu yang afdol, maka kita meninggalkannya. Justru ya, yang lebih afdol adalah tetap sholat bersama imam, walaupun imam yang ada di masjid ya, melakukan sholat 23 rakaat. Naam. Dan kita lanjutkan, pembahasan selanjutnya adalah mengenai jumlah rakaatnya. Berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan pada sholat tarawih? Qala amma adadu raka'atiha falam yasbut fihi syai'un 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah rakaat dari salat tarawih tersebut, maka tidak datang suatu yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai jumlahnya. Tidak ada penyebutan jumlah rakaat tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang ada yaitu dari contoh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau tidak melakukan sholat pada bulan Ramadan atau yang selainnya lebih dari 11 rakaat, dan dalam riwayat yang lainnya lebih dari 13 rakaat. Ini contoh dari beliau dan bukan pembatasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ini hanya berupa fi'il, perbuatan beliau alaihi salatu wassalam, bukan berupa pembatasan dari ucapan beliau, ya. Tidak ada pembatasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya salat malam pada bulan Ramadan hanya 11 rakaat atau 13 rakaat saja. Tidak ada ucapan yang seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala wal amru fi dzalika wasi'. Maka perkaranya dalam hal ini adalah perkara yang luas, ya. Boleh dilakukan berapa rakaat pun, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lahu an yusalliya 20 rakaatan. Boleh baginya untuk melakukan salat 20 rakaat, ya. Kama huwal masyhur min mazhab Ahmad wa Syafi'i. Tentu saja 20 rakaat kemudian ditambah dengan witirnya, ya. Jadi 21 atau 23. Naam. Sebagaimana ini yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Salat 20 rakaat kemudian ditambah witir. Qala walahu an yusalliya 36 kama huwa mazhab Malik. Dan boleh baginya melakukan salat, ya, 36 rakaat sebagaimana ini adalah mazhabnya Imam Malik. Naam, tentu kemudian ditambah salat witir. Qala walahu an yusalliya 11 rakaatan wa 13 rakaatan wa kullun hasanun. Dan boleh baginya untuk mengerjakan 11 rakaat atau 13 rakaat. Dan setiap yang sudah disebutkan tadi adalah suatu yang baik, ya. Semuanya adalah perkara yang baik. Melakukan sholat tarawih, baik itu 20 rakaat atau 36 rakaat atau 11 atau 13 rakaat. Nah, qala fa yakunu taqsiru rakaati aw taqliluha bihasabi tulil qiyami wa qasrihi. Maka diperbanyaknya rakaat atau disedikitkannya rakaat itu tergantung panjangnya berdiri, yaitu panjangnya bacaan, atau pendeknya bacaan, ya. Seberapa lama dia berdiri, semakin lama dia berdiri, maka tidak mengapa untuk sholat dengan jumlah rakaat yang sedikit. Namun semakin pendek berdirinya dia, semakin pendek bacaannya, maka hendaknya semakin diperbanyak, ya, rakaatnya. Nah, ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun tentu saja ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di sana juga ada para ulama yang berpendapat bahwa yang lebih afdal adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau tidak menambah, ya, jumlah salat malam pada bulan Ramadan atau yang selainnya lebih dari 11 rakaat, dan dalam riwayat yang lainnya 13 rakaat. Nah, namun tentu saja kita tidak mengingkari terhadap orang-orang yang melakukan salat lebih dari itu. Karena salat malam pada asalnya masna wa masna, ya. Dua dua, ya. Tidak ada pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berapa, ya. Tidak datang penyebutan jumlah tertentu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi juga, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan rasa berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tidak disebutkan, ya, bahwasanya dia harus salat sekian rakaat atau sekian rakaat. Ya, hanya disebutkan salat malam saja. Yang penting dia salat malam, ya, pada bulan Ramadan. Adapun jumlah rakaatnya tidak disebutkan pembatasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya datang dari contoh beliau, bahwasanya beliau tidak melakukan sholat lebih dari 11 ataupun 13 rakaat. Maka tidak perlu terlalu ekstrim, ya, yaitu mengingkari orang-orang yang tidak sholatnya 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, ini bukan suatu kemungkaran. Boleh sholat 23, boleh lebih dari itu, boleh kurang dari itu. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Masih penyebutan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nas 'ala Ubay shalla bihim 20 raka'ah. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan manusia, ya, yaitu pada zaman kekhalifahan beliau, zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan manusia untuk sholat bersama Ubay, yaitu menjadikan Ubay sebagai imamnya. Siapa yang dimaksud? Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka Ubay sholat bersama mereka 20 rakaat. Ya, ini yang diriwayatkan. Dan dalam riwayat yang lainnya, Umar juga memerintahkan untuk sholat 11 rakaat. Ada riwayat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya beliau memerintahkan Ubay untuk sholat bersama manusia 11 rakaat. Jadi mengenai apa yang diperintahkan oleh Umar kepada Ubay, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang riwayat yang lain yang menyebutkan 11 rakaat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala was-sahabatu radhiyallahu anhum minhum man yaqillu wa minhum man yukthiru. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, di antara mereka ada yang menyedikitkan jumlah rakaat, dan di antara mereka ada yang memperbanyak jumlah rakaat. Qala wal haddul mahdudu la nasu alaihi min asy-syari'i sahihun. Ya. Dan batasan yang pasti mengenai jumlah rakaat tidak ada nas padanya, tidak ada nas yang sahih yang datang mengenai batasan yang pasti mengenai jumlah rakaat tersebut di dalam syariat. Qala wa katsirun minal a'immati ay a'immatil masajid, dan banyak di antara para imam, yaitu ini maksud imam-imam masjid, fit tarawih, dalam salat tarawih, yusalluna salatan la ya'qilunaha wa la yatma'innuna fir ruku'i wa la fis sujud. Mereka salat dengan salat yang tidak ada pemahaman padanya, tidak memahami apa yang dibaca, dan tidak tuma'ninah pada ruku dan sujudnya. Ya. Qala wa tuma'ninatu ruknun, dan tuma'ninah itu adalah rukun sebetulnya. Nah, maka ternyata ini juga sudah terjadi pada zamannya Syekhul Islam. Ya, salat tarawih dengan salat yang cepat, ya, bacaannya pun cepat, ya, tidak difahami, tidak ditadabburi bacaannya tersebut, dan bahkan tidak ada tuma'ninah pada saat ruku dan sujud, padahal tuma'ninah adalah rukun. Ya. Kalau tuma'ninah rukun ketika ditinggalkan berarti apa? Sholatnya tidak sah. Ya, untuk apa sholat 23 rakaat atau lebih dari itu? Nah, dalam keadaan sholatnya tidak sah. Qala wal matlubu fi sholati hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Dan yang diinginkan di dalam sholat yaitu hadirnya hati ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada hati tersebut hadir, ya, dalam setiap apa yang dibacanya, ya, dalam setiap apa yang didengarkannya dari bacaan imam, ya, dan juga ketika dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus hadir hatinya. Itu yang diinginkan dari sholatnya. Qala ti'abuhu bikalamillahi idza yutla, dan yang diinginkan bahwasanya dia mengambil pelajaran dari kalamullah, dari ayat-ayat Allah ketika dibacakan. Qala wa halatil makruhah, dan yang seperti ini tidak akan didapatkan ketika sholatnya dengan ajalah, tergesa-gesa yang dibenci. Naam. Qala wa sholatu ashri raka'atin ma'atulil qira'ati wa tuma'ninati awla min ashrina raka'atan ma'al ajalati al makruhah. Dan sholat sebanyak 10 rakaat, ya, tentu saja dengan witir, disertai dengan bacaan yang panjang serta tuma'ninah, ini lebih baik daripada 20 rakaat tapi disertai dengan ketergesa-gesaan yang dibenci. Ya, terkadang sebagian imam ingin mengejar, ya, jumlah rakaat yang banyak, ya, namun ternyata untuk mengejar jumlah rakaat tersebut justru melakukan pelanggaran dalam hal sholat, yaitu apa? Tergesa-gesa dalam sholat, tidak tuma'ninah, dan juga tidak mentadaburi apa yang dibaca. Maka tentu saja jumlah rokat yang sedikit seperti 10 rokat itu lebih baik apabila disertai dengan tuma'ninah. Qala li'anna lubbas sholati wa ruhaha wa iqbalul qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Karena inti daripada sholat dan ruh daripada sholat tersebut yaitu bahwa hati seseorang itu menghadap kepada Allah azza wa jalla. Wa rubba qalilin khairun min katsir, dan bisa jadi yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak apabila disertai tadi tuma'ninah dan juga tadabbur, dan hatinya betul-betul hadir mengikuti apa yang dia baca, mengikuti apa yang dia dengar dari kalamullah, dan juga mengambil nasihat, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dibacakan berupa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kadzalika tartilul qira'ati afdalu minas sur'ah, dan demikian pula membaca dengan tartil itu lebih baik daripada membaca dengan cepat. Qala was sur'atul mubahatu hiya allati la yahsulu ma'aha isqatu syai'in minal huruf. Adapun membaca dengan cepat yang diperbolehkan, ya, walaupun membaca dengan tartil lebih baik, namun ada di sana membaca dengan cepat yang masih dalam taraf diperbolehkan, yaitu apa? Membaca dengan cepat yang tidak ada padanya menghilangkan salah satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran. Ya, membacanya dengan jelas, ya, walaupun cepat tapi jelas. Ya. Bukan kemudian karena tergesa-gesa ada alif yang dihilangkan, tidak dipanjangkan bacaan matnya, ya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya, tetap harus membaca dengan jelas walaupun dia membaca cepat. Qala fa in asqata ba'dhal hurufi li ajli sur'ati lam yajuz dzalika wa yunha anhu, maka apabila dia menghilangkan sebagian huruf karena ingin membaca dengan cepat, yang seperti ini tidak diperbolehkan dan yang seperti ini terlarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan yantafi'u biha al-musalluna khalfahu fa hasan. Namun apabila dia membaca dengan cepat, ya, namun bacaannya jelas dan orang-orang yang di belakangnya bisa mengambil manfaat, ya, jelas dan bacaannya bagus, baik, dan kemudian orang-orang bisa memahami maknanya, ya, tidak terlalu cepat tentu saja, walaupun dia agak mempercepat bacaannya tapi tetap bisa dipahami, ya, maka yang seperti ini baik. Nah, namun biasanya tadabbur datangnya ketika apa? Ketika bacaannya pelan, tartil. Ya, ketika bacaannya tartil baru bisa dipahami dan bisa ditadabburi. Ya, adapun ketika bacaannya cepat, apalagi bagi kita orang-orang ajam yang tidak benar-benar mengetahui makna Al-Qur'an, maka yang seperti ini sulit untuk dipahami. Maka tentu saja tartil lebih baik daripada membaca dengan cepat. Nah, namun membaca dengan cepat bukan berarti terlarang selama apa? Bacaannya jelas, tidak ada huruf yang dihilangkan ketika membaca. Qala wa qad dhamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'ana bila fahmi ma'nahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak memahami maknanya, nah, tidak mentadabburinya. Ini adalah suatu perkara yang tercela, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menghindari yang seperti ini. Faqala ta'ala wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Dan di antara mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, ya, tidak mengetahui dari Alkitab, tidak membaca Alkitab, ya, kecuali tidak mengetahui dari Alkitab kecuali amani, yaitu apa amani akan dilanjutkan setelahnya, ay tilawatan bila fahmin, yaitu hanya mengetahui bacaannya saja tanpa memahaminya. Qala wal muradu min inzalil qur'ani fahmu ma'anihi wal amalu bihi la mujarradat tilawah. Dan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk difahami maknanya dan diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penyebutan kalam dari Syekhul Islam rahimahullahu taala mengenai jumlah rakaat salat tarawih. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.